بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. Firman Allah, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, demi malam yang sepuluh, wasyafa'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, wallayli iza yasr, demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak fokuskan ialah ayat 2 surah Al-Fajr. Apabila Tuhan bersumpah, walayalin ashr, demi malam yang sepuluh. Ada tiga pendapat tentang maksud yang dikatakan malam yang sepuluh itu. Satu pendapat yang mengatakan al-ashrul awakhir min Ramadhan, yaitu malam sepuluh akhir daripada bulan Ramadhan, malam yang dianggap sebagai malam yang sangat mulia. Pendapat yang kedua mengatakan walayalin ashr, ialah sepuluh malam yang pertama daripada bulan Muharram. Sepuluh malam yang pertama daripada bulan Muharram bermakna termasuk dengan hari sepuluh yang dipanggil hari Ashura, daripada satu sampai sepuluh Muharram. Dan pendapat yang ketiga, walayalin ashr, malam yang sepuluh itu ialah sepuluh malam yang pertama bagi bulan Zulhijjah. Sepuluh malam yang pertama bagi bulan Zulhijjah. Majoriti ulama bersetuju untuk merujuk kepada yang ketiga ini, walayalin ashr, demi malam yang sepuluh itu ialah sepuluh malam yang pertama bagi bulan Zulhijjah. Dua hari lagi insyaAllah kita masuk Zulhijjah. Zulhijjah ini adalah satu bulan yang mulia, Di antara kemuliaan bulan Zulhijjah ini ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala pilih dia untuk diletakkan kefarduan haji special. Semacam mana bulan Ramadan mulia kerana Allah pilih dia untuk dijadikan bulan puasa, maka demikianlah mulianya bulan Zulhijjah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala pilih Zulhijjah untuk menjadi bulan orang buat haji. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fil nasi bil hajj. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Sadaqallahul azim. Maksudnya firman Allah, wa adzin fin nasi bil hajj, serulah manusia untuk buat haji. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat tu, ya'tu karijalan. Kalau kamu suruh manusia suruh buat haji, mereka akan pi buat haji walaupun terpaksa berjalan kaki. Tuhan kata macam tu. Wa'ala kulli dhamir, bahkan manusia dia akan pi buat haji walaupun dia terpaksa naik unta yang unta tu asalnya gemuk, nak boleh kesampainya di Mekah untuk buat haji, unta jadi kurus, manusia akan pi. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dekat kita, kata ibadat haji ni, panggilan haji pi ke Mekah ni adalah satu yang sangat luar biasa. Tuan-tuan heran, tuan-tuan. Kalau kita tengok fizikal Mekah, apa ada Mekah ni? Selain daripada batu, bukit, batu pejai, selain daripada satu lembah yang kering kontang, selain daripada satu tempat yang tak ada pokok tumbuh, apa ada di Mekah? Ditambah dengan hari ini dengan shortage hotel, dia rebankan di hujung Marwah itu sampai jadi padang kosong. Dulu di situ ada Hotel Grand Makkah, di situ ada New Safa, di situ ada Safa Hotel, semua reban kosong, belum buat hotel baru lagi. Belah belakang Hilton nak pi ke Miss Falah itu pula reban. Aduh, ada reban, hak reban tak buat lagi, reban lagi, manusia nak pergi buat. Malaysia dapat kota 28,000 jemaah haji, minta lagi. Pasal apa? Pasal hak duduk dalam waiting list 100,000 orang lebih lagi. Tahun ni package syarikat-syarikat swasta yang package sampai mencicah harga ratus ribu sampailah kepada puluh-puluh ribu, terpaksa menanggung rugi berjuta ringgit. Pasal apa? Pasal jemaah kata nak pi, syarikat dah kutip duit, duit dah ambil, dah hantar pi dekat Saudi, dah bayar duit hotel, dah bayar duit transportation, dah bayar duit catering, dah bayar duit segala-gala duit, dah bayar, tiba-tiba kota tak dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manusia tak serik. Manusia nak pi juga Mekah. Manusia yang dah pi, nak pi lagi. Manusia yang kena tipu, dijanjikan pakej 8,000, umrah boleh duduk di New Safa, boleh duduk di Safwa Hotel, boleh duduk di Makkah Tower. Tiba-tiba dihantar pergi belakang Miss Falah Dana tu, berjalan kaki sampai sakit lutut. Marah-marah balik main, selang setahun nak pergi pulang. Pelik tuan-tuan, cerita Mekah ni pelik. Tapi bila kita tengok dalam Quran, oh, baru kita faham. Rupanya Allah sudah beritahu. Allah kata wa'azzim fin nasi bil hajj, seru manusia, suruh buat haji, ya'tuka rijalan, depa akan mai walaupun terpaksa jalan kaki. Orang-orang Arab yang duduk di keliling Mekah, geng Mesir, geng apa, yang boleh masuk melalui jalan darat ni, Saudi jenuh sekat di border sana, masuk juga. Buat kena jadi silap hari bulan, tiba-tiba diisytiharkan, kata wukuf jatuh hari Jumaat, mati syahid di sempadan tu. Nak masuk juga, pasal dia percaya, kata Haji Akbar. Sedangkan Nabi SAW kata, tiap-tiap haji itu akbar. Bukan bila wukuf jatuh hari Jumaat, Haji Akbar. Tak. Nabi kata haji itu akbar. Kalau hang tersenarai sebagai tetamu Allah untuk pergi buat haji, haji yang hang nak buat tu, jadikan dia haji yang akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sejak Nabi Allah Ibrahim AS dengan anak dia Nabi Ismail AS, bina Kaabah ni sampai hari ni, berduyun-duyun manusia, tidak kenai bangsa, tidak kenai keturunan, tidak kenai darjat kehidupan, ingat nak pergi Mekah. Walaupun Mekah itu satu lembah gondol, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada keseronokan, tapi manusia nak pergi. Pasal apa? Pasal nak abdi diri pada Allah. Pasal apa? Pasal Allah suruh pergi, maka manusia nak pergi. Pasal apa? Pasal manusia bila sampai sana, mata boleh tengok Kaabah tu, speechless. Mulut tak terbit kata-kata, ayat mata aja yang boleh cerita. Satu tempat yang menjadi punca kepada iri hati seluruh manusia lain yang tidak suka Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tahun 319 Hijrah dulu. Tahun 319 Hijrah dulu. 1000 tahun dulu. Dalam kitab Al-Bidayah Wal-Nihayah, karangan Ibnu Katsir, tulis ada satu puak nama dia Qaramithah, serang Makkah, curi 3 benda. Puak Qaramithah ini serang Makkah pada tahun 319 Hijrah, pergi curi 3 benda. Satu, Hajar Aswad. Dua, pintu Kaabah, mereka pelekang buat balik. Yang ketiga, kelambu Kaabah, mereka balik, mereka potong kecil-kecil, bagi semua orang atas kepercayaan yang apa pun tak tahu. Hajar Aswad dibawa balik oleh puak Qaramithah ni pergi ke negeri mereka bernama Hijr. 20 tahun Hajar Aswad ada di sana, 20 tahun. Kata Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, baru buah balik, buah balik di tempat dia hari ini. Adakah dalam tempoh masa tu orang kita tak pergi ke Mekah sebab Hajar Aswad tak ada? Dah pergi serupa tu juga. Dah tu Hajar Aswad tak ada, tak apa kan? Tak ada apa. Sebab kita orang Islam bukan sembah Kaabah. Sebab kita orang Islam bukan sembah Hajar Aswad. Kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb hadzal bait, Tuhan kepada rumah ini yang kita sembah, bukan Kaabah tu, bukan batu, bukan Hajar Aswad itu. Umar Al-Khattab bila mai nak kucuk Hajar Aswad, dia kata apa? Dia kata, wahai batu, kalau tak kerana aku tengok Nabi kucuk hang, aku tak akan kucuk hang. Aqidah Umar Al-Khattab begitu jelas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang dikatakan Makkah dan Kaabah yang ada di sana yang menjadi kehebatan kepada agama Islam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salati maktubah fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yamsihuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajri al-mu'tamir wa salatun ala asari salatin la laghwa bainahuma kitabun fi 'illiyyin atau kama qala hadis riwayat Imam Abu Dawud daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajri al-hajjil muhrim. Bagi orang yang tak mampu sama ada untuk nak pergi umrah ataupun nak pergi haji kerana kekangan keuangan, Islam tak bagi satu kesedihan kepada orang ini. Namun Nabi SAW bagi satu harapan kepada orang ini. Nabi kata, siapa yang keluar daripada rumahnya mutahhiran, dalam keadaan suci. Dia keluar daripada rumah dia tadi nak main masjid dalam keadaan mutahhiran, dalam keadaan ambil ayat semayang semua cantik dah. Ila salatin maktubah, main masjid kerana nak semayang fardu. Siapa yang daripada rumah keluar nak main masjid kerana niat nak main semayang fardu. Fa ajruhu ka ajri al-hajjil muhrim. Nabi kata Allah bagi dekat dia pahala seperti mana pahala orang yang berada di dalam ihram haji. Dahsyat tuan-tuan. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud dan dikatakan hadis hasan oleh Al-Albani. Nabi SAW kata, tak ada duit tak apa. Kalau boleh himpun duit di Mekah, tak ada tak apa. Pahala yang seumpama tu ada. Apa dia? Daripada rumah, mandi elok-elok, ambil ayat semayang elok-elok, kita dalam keadaan bersih suci, pi masjid dengan niat nak semayang perlu. Fa'ajruhu ka'ajril hajil muhrim. Pahala macam orang yang dia ada di dalam ihram haji. Ada orang kata, besar ya, pahala betul kan ni? Betul. Pasal apa betul? Pasal tak ramai orang boleh buat macam ni. Kita dah kata orang, kita kata kita. Kita dalam sehari, ada lima semayang perdu, berapa kali kita pergi semayang di masjid ni? Untuk nak menyahut ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis ini. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Berapa kali daripada lima semayang perdu ni yang kita hawa-hawa dah mandi ambil air semayang semua elok-elok di masjid kerana nak semayang perdu. Benda simple, benda senang tapi tak terbuat. Maka pahalanya besar. Nabi kata, wa man kharaja ila tasbihid duha. Bang siapa keluar daripada rumah dalam keadaan suci bersih, ada ayat semayang, nak pergi masjid kerana nak semayang duha. Pergi 9 pagi, pergi 10 pagi, ingat hari ini pun tak ada apa, aku nak pergi masjid nak semayang duha. Dia nak pergi ke masjid ni kerana nak semayang duha. Nabi kata, la yamsibuhu illa iya. Dia tidak ada niat lain melainkan kerana nak pi masjid nak sembahyang duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Nabi kata pahala dia seperti pahala orang buat umrah. Orang daripada kita yang tak ada apa di rumah, saja-saja nak pi masjid nak sembahyang duha. Berapa orang? Tak ada seorang termasuk ustaz. Tak ada. Besar tak pahala dia? besar, tapi tak terbuat. Susah ke kalau nak buat? Tak susah, tak boleh buat. Semacam mana kita bukan tak jaga pukul 3 pagi, bukan tak jaga pukul 4 pagi, bukan tak jaga pukul 5 pagi. Jaga, tapi nak Allahu Akbar tahajud 2 rakaat tu, tak boleh buat. 4:30 pagi jaga nak pergi pancong, nak pergi pancong, nak pergi kencing. Teringat tak kata semayang tahajud ni, teringat tak? Teringat. Bukan tak teringat, teringat. Ish, ni kalau boleh ambil ya, semayang-semayang 2 rakaat cantik. Dalam tu cantik-cantik tu, main tidur balik. Bukan tak teringat, tapi tidak ada kekuatan untuk nak buat. Tuan-tuan, nak buat benda baik ni, susah tuan-tuan. Sebelum puasa kita sebut di masjid dah cantik lah. Kalau lah ada siapa-siapa boleh tolong pasang aircon, lepas naik kapet. Tuan-tuan tahu, habis kita cakap tu, sebelum orang yang penghabis pakai kasut nak balik, ada dah orang jumpa pengurusi masjid. Terus beritahu, aircon saya punya. Terus ada dah orang main jumpa pengurusi masjid, dia kata, Tuan Haji, kapet saya punya. Ada tak orang macam ni? Ada. Tapi ramai tak? Tak apa ramai. Habis teringat nak bagi ni 20 tahun dah. Teringat nak bagi, tak bagi pun dah. Duk teringat nak bagi ni 20 tahun dah. Aku nak bagi apa satu kat masjid ni? Apa satu, apa satu? Sampai tak bagi apa satu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang kita duk doa ujung kelas kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah benda benar, benda baik, benda bagus, benda yang berpahala ini sebagai benda bagus. Warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, bagi dekat aku kekuatan untuk nak buat benda tu. Hak tu tak dapat. Kita nampak benda baik. Kita nampak pi masjid, semayang jemaah, duk kuliah pengajian ni semua baik. Semua orang nampak benda ni. Nak buat tu tak larat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab Nabi ajak doa bila orang bagi benda baik ni, kita kata ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Ajarallahu fima a'taita. Allah bagi ganjaran kepada hang atas apa yang hang bagi. Hang bagi ekor ni, semua orang dapat keselesaan, dapat kesempurnaan ibadat dan sebagainya. Setiap orang duduk sedut masuk ekor ni, pahala duduk jalan ni. Dia punya meter jalan. Wa abqaita. Bagilah kepada dia ni kekal berkat pada harta yang masih tinggal pada dia. Hak dia bagi ni pun dapat pahala, hak lagi duk ada dekat dia tu, minta Allah bagi berkat kepada harta itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang agama nak beritahu dekat kita. Maka barang siapa yang pukul 8:30, pukul 9:30, pukul 10:30, pukul 11, berasa nak pergi masjid kerana nak semayang duha, fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir. Nabi kata pahala dia seumpama pahala orang buat umrah. Tak ada keluar 5,500, tak ada keluar 6,500, tak ada keluar 7,000 nak pergi buat umrah, pergi semayang duha di masjid. Tuhan bagi dekat dia pahala macam tu. وَصَلَاتٌ عَلَىٰ أَثَرِ صَلَاتٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا. Ada pun orang yang semayang, lepas tu duduk teringat semayang sekali lagi. Dia main semayang subuh, duduk ingat sekali zuhur, sekali nak main pukul 1 nak main. Dia main semayang zuhur, duduk ingat sekali asar, sekali dalam pukul 4 lebih sikit pun nak main lah. Dia main semayang maghrib, duduk ingat tak balik, tak apa-apa ni, dah ada kuliah ni, dengar sekali, sekali lagi main insya balik, duduk ingat nak continue dengan sembahyang yang berikutnya. Orang yang macam ni, kata Nabi SAW, syarat dia apa? La lagwa bainahuma, antara in between dua sembahyang itu tidak ada buat benda lagu. Lepas main maghrib, telah pergi sahabat ilham jahannam. Habis. lepas semayang maghrib tamah, tak mau ada benda lama di antara in between sembahyang itu. Kitabun fi ailiyin, ditulis pahalanya di ailiyin, di tempat yang tinggi-tinggi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa banyak kebaikan, pintu-pintu untuk melakukan kebaikan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak kita heran ni apa? Ramai orang, kadang-kadang termasuk kita, kebaikan hak duk ada kita tak pi buat, kejahatan yang kita duk semai hari-hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Aliyah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Ibn Abbas qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadat al-Aqabah wa huwa ala rahilatihi hatil qatli falaqadt lahu hasayat hunna hasal khaz falamma wada'tuhunna fi yadihi قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو كما قال حديث صحيح رواية إمام النسائي daripada Abi Aliyah, dia kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Abbas, satu hari, iaitu di pagi hari Nabi nak melontar Jamratul Aqabah. Berapa bulan? Melontar Jamratul Aqabah. 10 hari bulan. Pagi raya haji. Kan? Kita pergerakan ibadah haji ini, dia mula daripada 8. Kalau Nabi, dia mula daripada 8, dia pergi ke Mina. Dia pagi hari Tarwiyah. Nabi duduk di situ semayang zuhur, asar, maghrib, isyak sampai subuh esok. Subuh hari 9 bila matahari naik elok, Nabi bertolak ke Arafah. Nabi duduk di Arafah sampailah masuk waktu wukuf. Bila masuk waktu wukuf? Zuhur. Masuk zuhur bermula waktu wukuf. Nabi duduk di Arafah, dipenuhi masa di Arafah itu dengan ibadat. Hari ini kita dah ada smartphone dalam boleh buat 30 juzuk Quran. Bagi orang yang pi haji dalam zaman moden ni, smartphone ini banyak membantu. Dia ada di bumi Arafah tu, nak tunggu sampai lah malam sekali kita nak bergerak ke Muzdalifah tu, buka iPhone, buka Samsung Galaxy, kita buka baca Quran. Baca Quran. Penat baca Quran berhenti doa. Penat baca Quran, penat doa zikir. Duduk saja-saja zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Habis, berasa macam dapat balik tenaga. Buka Quran, baca balik. Quran tu ada dalam phone. Begitulah keadaan kita. Tak mau cerita pasal politik, tak mau cerita pasal ekonomi, tak mau cerita pasal mengatakan orang, tak mau bercakap benda yang nak merosakkan, nak mengaikan orang ni semua. Ha, pasal apa? Pasal benda ni banyak di sana. Dalam kemah-kemah Arafah ni macam-macam cerita ada. Ada bergelak, bergurau senda, gelak ketawa dengan duk buat cerita lawa, dengan duk buat cerita politik, dengan duk kata ke orang, macam-macam duk ada. Kita tak mau yang ni semua. Pasal apa? Pasal kita mau haji yang mabrur. Aku nak boleh main haji ni tak tahu berapa kali. Takkan ni lah sekali. Sekali ni aja haji aku. Kok mana aku nak buat pergi elok? Quran, zikir, doa dan sebagainya. Bila menjelang mai waktu nak maghrib ni, Nabi SAW angkat tangan doa sampai sahabat kata nampak putih ketiak Nabi. Nabi berdoa sampai menangis-nangis menjelang maghrib. Sebelum sembahyang maghrib, dah masuk waktu maghrib, sebelum sembahyang maghrib, Nabi bertolak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, Nabi sembahyang maghrib dengan Aisyah. Tunggu sampai pagi esok. Nabi bertolak nak pergi ke Mina. Nabi singgah di Masy'aril Haram. Duduk di sana, ada satu bukit kecil dekat dengan Muzdalifah hujung tu. Nabi duduk saat di situ. Lepas itu Nabi bergerak. Masa nak lintas kawasan tentera Abraha kena punggai batu tu, Nabi lajukan jalan dia. Nabi sampai di Mina. Bila sampai di Mina, sudah pagi 10 Zulhijjah. Lepas daripada waktu duha, Nabi nak melontar di Jamratul Aqabah. Ni hadis yang kita baca ni ketika ini. Pagi 10 Zulhijjah, ketika nak melontar di Jamratul Aqabah itu, kata Ibnu Abbas, dia kata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatul Aqabah. Pada pagi hari nak melontar Jamratul Aqabah itu, Nabi kata dekat Ibnu Abbas, Nabi kata, wa huwa ala rahilati. Ketika itu Nabi duduk atas kenderaan dia, di atas unta tunggangan dia. Daripada atas unta tu, Nabi kata dekat Abdullah bin Abbas, Nabi kata, hatil qutli. Nabi kata dekat Ibnu Abbas, hatil qutli. Wahai Ibnu Abbas, ambilkan batu untuk aku melontar. Suruh dia ambil batu bagi ke Nabi. So, Nabi duduk atas kenderaan. Maka Abdullah bin Abbas ni ambil batu. Falaqattu lahu hasayat. Aku bagi dekat Nabi batu yang Nabi minta ni, aku bagi. Al-hasayat maksudnya batu besar-besar kacang kuda. Hasar. Hasar ni bukan batu besar. Itu hajar. Hasar batu besar-besar kacang kuih. Bagi batu besar-besar tu dekat Nabi. Hunna hasal khazb. Itu batu untuk Nabi guna buat punggai, buat melontar Jamratul Aqabah. Falamma wada'tuhunna fi yadihi. Kata Ibnu Abbas, apabila aku letak batu tu di atas tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi kata, bi amsi haula. Nabi kata, wahai Ibnu Abbas, guna batu macam ni. Batu yang kita nak guna untuk nak lontar jamrah tu, Nabi kata macam ni, ni macam hang kutip ni. Maksudnya apa? Batu besar-besar kacang kuda, besar-besar kacang puih. Macam ni Nabi kata, hang pilih ni betul dah. Macam ni. Maknanya apa? Itu disyariatkan. Siapa pun pergi Mekah, marah macam mana pun dekat syaitan, batu sang puih. Pasal apa? Pasal di sana tuan-tuan tengok, rangka payung pun dipabalin. Pasal apa? Marah sungguh dia dekat syaitan ni. Betul ke syaitan tu ada di jamrah tu? Bodohlah syaitan. Kalau syaitan ni cerdik tuan-tuan. Syaitan ni cerdik. Kalau tuan-tuan baca buku Talbis Iblis. Cerita belitan Iblis. Macam mana Iblis ni dia belit kita. Baca buku tu, tuan-tuan tahu cerdiknya Iblis, syaitan ni macam mana. Cerdiknya dia. Hang orang macam mana, aku masuk macam mana. Hang satu mufti, aku tahu cara nak masuk dekat mufti. Hang satu tok guru, aku tahu cara nak masuk dekat tok guru. Hang satu ustaz, aku tahu cara nak masuk dekat ustaz. Hang satu cikgu, aku tahu cara nak masuk dekat cikgu. Hang satu engineer, aku tahu cara nak masuk kepada engineer ni. Dia tahu macam mana cara nak masuk. Dia tengok orang macam mana, dia tahu nak masuk macam mana. Iblis, syaitan yang begitu punya cerdik, tiba-tiba kita pergi ingat kata dia bodoh. Dia duduk tunggu di jamrah tu. Dia tahu dah puak-puak ni main nak punggai dia. Dia duduk tunggu. Tunggu kena punggai. Cerdik sungguh dia tanya. Maksudnya apa? Adakah yang kita punggai tu syaitan? Dah. Simbol kepada syaitan. Jadi yang sampai duk ambil rangka payung balin dia apa semua, syaitan cederakan, syekh duk depan tu cederakan. Kalau habis rapat dekat nak punggai tu, payung duk singgah kepala dia. Bukan syaitan kena, syekh ni yang duk kena. Perah kata darah mampu perah. Dia pun balik-balik darah. Allahu Akbar. Gambaran itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kata apa? Wa iyyakum wal ghulu fid din. Nabi kata jaga-jaga kamu jangan melampau dalam agama. Tak Nabi hamba lagu ni hang nak buat lebih, itu melampau. Nabi suruh buat macam mana? Macam tu yang disyariatkan. Jangan duk buat lebih. Bila kita nak buat lebih, kita nak melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang nak melebihi apa yang Nabi suruh, orang ini dipanggil ghulul kerana mereka ini ghulu di dalam hal agama. Nabi kata fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Binasa umat yang dulu-dulu pasal apa? Pasal depa melampau dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hak lagu kita dok ngaji ni elok dah. Quran kata apa kita buat, Nabi kata apa dalam hadis kita ikut cukup dah. Lebih tak mau, korang tak mau. Hak tu jalan elok dah. Itulah jalan ke syurga. Dan keredaan Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 208. Muka surat 208 kita masih dalam tafsir surah Al-Maidah. Kita dah baca 2 ayat, malam ini kita masuk ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan dekat atas kamu makan bangkai. Ayat ni start dia nak beritahu dekat kita pentingnya kita memastikan makanan yang nak masuk dalam perut kita halal. Dan apa yang tu? Hurrimat alaikumul maitah. Dan diharamkan ke atas kamu makan bangkai, iaitu menatang yang dimakan sedangkan mati dia tidak disemelih mengikut syarak. Itu yang kata bangkai. Definisi yang dikatakan bangkai ni apa dia? Menatang yang disemelih. Yang tak semelih tak saya cakap lah. Yang disemelih tapi tak ikut syarak. Pastikan menatang yang kita makan tu bukan sahaja disemelih tetapi mengikut syarak. Tuan-tuan boleh pastikan benda ni luar kemampuan kita untuk nak memastikan betul. Di Malaysia sudah ada satu badan agama dia panggil JAKIM. JAKIM ni kerja dia apa? Picek benda-benda ni semua. Bila mereka cek dan mereka pastikan kata halal, mereka bagi logo mereka kata halal, terus saya cakap banyak. Kalau kata benda tu tak halal, dia tanggung. Kita tak ada apalah. Terus sebab orang yang duduk di JAKIM bahagian halal ni, mereka takut sebenarnya duduk di situ. Mereka takut. Maka kerana tu mereka buat kerja betul ibu. Mereka strict buat kerja. Tuan-tuan, buka kedai makan. Telur masin pun kena ada halal. Telur masin. Bukan lembu, bukan kambing, bukan ayam. Telur masin. Nak kena ada halalnya apa benda. Kita pun tak faham. Kita tanya apa dia? Yang ni hampa kena terang ni. Walaupun saya ustaz tapi tam telur masin nak kena ada halal ni saya tak faham. Oh, dia berkata ustaz. Telur masin ni dibekalkan oleh pembekal. Oleh supplier yang hantar mai kat kita. Supplier ni dia ada gudang dia. Gudang dia tu telur masin dia duk sekali dengan babi ke apa ke tu pun nak kena tengok betul lah benda tu telur masin. Dia pergi bubuh satu bekas dengan babi jadi macam mana. Oh, kita kata takkan lebih cuba. Oh, dia kata macam-macam boleh jadi. Kami dah pergi buat raid, kami dah pergi buat inspection, kami dah pergi buat spot check, kami dah jumpa dah ahli tak tahu nak abang macam-macam. Dia kata dalam stok tak apa, dia kata ustaz. Dalam freezer besar, dalam cold room dia, dalam cold storage dia, dalam tu ada ayam, dalam tu ada kambing, dalam tu ada babi. Kalau kita tak pergi check, kalau kita tak pergi, mana kita tahu benda tu main ada nama daging ayam, tapi store dia duduk-duduk, dia duduk dengan apa. Maka di sinilah pentingnya sijil halal JAKIM. Dan mereka ni bukan main-main. Kalau mereka dah pergi, mereka dah check, mereka dah inspect, mereka dah audit dan mereka dah bagi dah halal. Kalau kementerian dia buat spot check, dia jumpa benda yang meragukan, dia tarik balik sijil halal tu. Sebab mereka bukan menjaga sijil halal ni. Berapa duit dia harga? RM200 lebih dia satu harga. Tapi nilai halal dia tu. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli barang, ada halal tu saya dah fikir banyak dah. Halal benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita beruntung pasal kita ada pihak berkuasa yang mengambil berat tentang hal ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang kita baca pada malam ni, dia nak emphasize, dia nak tekankan benda ni. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu makan bangkai. Bangkai ni apa dia? Menatang yang kita makan sedangkan dia mati dengan tiada disembelih cara syarak. Contohnya tengkuk nampak luka tetapi dia tikam orangnya, bukan dia sembelih. Tengkuk nampak macam kena sembelih tetapi yang sembelih tu bukan orang Islam misalnya, itu tidak menepati kehendak syarak. Binatang itu jadi bangkai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Waddam. Dan juga diharamkan kamu makan darah yang mengalir. Dan maksudnya darah yang mengalir. Bila dia beku, dia jadi hati. Hati dia tak panggil dam. Orang Arab hati dia panggil kabid. Ingat tak kuliah kita di Jelutong minggu lepas? Apabila Abdullah bin Salam menjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya Nabi berapa soalan? 3 soalan. Salah satu soalan dia apa dia? Apakah makanan yang pertama akan dijamah oleh penghuni syurga? Nabi jawab apa? Kabidil hut. Nabi kata hati ikan. Kabid. Kabid tu makna dia hati. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah dam. Waddam maksudnya apa? Darah yang mengalir. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita baca di dalam tafsir, rupa-rupanya orang Arab jahiliah sebelum turun ayat-ayat Quran ni, orang Arab jahiliah ni depa kemaru makan minum darah yang mengalir. Saja-saja dia ambil satu benda runcing, satu benda tajam, dia picikan binatang ternakan dia. Unta ke, lembu ke, kambing ke apa ke, dia tikam, dia lukakan, dia ambil darah tu, dia minum. Duk golek kepala apa di Thailand pun ada lagi sebelah ni. Duk golek kepala. Golek kepala apa, tuan-tuan pergi ke Bangkok. Atau sahabat Bangkok jauh sana. Pihaknya saja. Pihaknya saja, tuan-tuan boleh tengok satu market jual darah kobra. Berlambak-lambak ni, ulang seduk ni, berlambak-lambak dalam sangkar ni. Duk sesu-sesu dalam sangkar ni. Kita pergi, kita boleh duduk atas kereta, boleh duduk tengok. Beracok ni, beracok. Nak tunggu giliran nak berapa? Nak minum darah kobra ni. Dan kawan hajul itu dia tangkap kepala kobra lagu tu. Dia pegang, dia satu pisau tajam, dia cucuk. Di bawah tengkuk kobra ni, dia turis sampai ke bawah. Dia perah darah tu. Dia tagah dalam kolam bawah ni. Dia perah tu. Minum. Kononnya, untuk menguatkan nafsu seks. Kalau tuan-tuan teringin nak jadi orang kaya, buatnya apa benda ni? Kalau teringin nak jadi kaya, buat meniaga benda ni. Benda apa? Merangsang nafsu seks. Tuan-tuan jual lah apa pun janji hatu. Walaupun Gambir Sarawak. Tuan-tuan jual ubat bagi kuri. Jual apa-apa pun tak apa nak jenis. Minum kapil, makan ke apa kan nak bagi kuri, nak bagi perut kempes. Dengan jual ubat bagi putih kulit. Tuan-tuan akan jadi jutawan dengan dalam masa yang singkat, boleh jadi jutawan. Kalau tak jadi jutawan, tuan-tuan akan jadi tak ketahuan. Dia salah tu, salah satu tu aja. Pasal apa? Pasal manusia hari ini dia cari benda macam ni. Dia cari benda-benda macam ni, dia cari. 3 benda ni. Dia hangai ulang senduk ni. Punya banyak duk ada tuan-tuan. Yang kita punya perhimpunan Jabatan Haiwan Malaysia yang duk tangkap di sempadan ni, semua nak opi mana? Nak opi hatnya, nak opi Bangkok. Lakunya mereka panggil makanan apa? Exotic dia panggil. Bukan izora, izora nama kaitan. Makanan tu menjadi kegilaan sebahagian orang hari ni. Nak boleh kepala apa? Arab jahiliah duk makan darah binatang ni. Tak payah boleh kepala. Hari ni pun ada. Maka diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata menjadi amalan Arab jahiliyah ni, dia mentekedarah darah. Tu yang orang panggil mentekedarah tu. Pasti dia mentekedarah darah. Dia pocong tu, dia ambil darah tu, minum. Dia minum. Hang hapang lah apa benda ni, janji boleh jadi hak tiga perkara tadi. Dia bayar duit dan dia minum. Dia tak peduli apa. Apa tak lagi kawan hak mula minum-minum boleh duk gelak kah-kah-kah tak mati apa. Dia duk lembut dah. Dia akan ambil pula. Maka turun ayat ni, Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi beritahu. Kata darah yang mengalir tak boleh minum. Haram. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Islam ni agama elok. Islam ni agama nak suruh orang jadi elok. Bagus kau orang makan bangkai. Bagus kau orang duk minum darah. Tak bagus. Maka Islam suruh benda-benda yang elok. Makan, minum benda-benda yang elok. Dan walahmul khinzir. Dan makan daging babi. Jadi tak payah cerita banyak. Tuan-tuan pergi masuk Google, pergi type, tengok apa cerita keburukan khinzir ini. Dia akan keluar cerita panjang di sana. Memang patut Islam melarang kita makan daging khinzir. وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Dan makan barang yang disembelih tapi dengan nama lain daripada nama Allah. Yang ini jaga baik-baik. Dia sembelih, semua cantik. Hak sembelih pun kepiah putih, ada janggut, sembelih. Tapi sembelih itu dengan nama lain daripada nama Allah. Kalau orang dulu-dulu, dia percaya darga keramat, dia panggil keramat darga. Kalau di India popular dargah Haji Ali, haji jadi Haji Ali tu tak salah apa. Haji lain hadupi ni yang salah ni. Dargah ni keramat dalam masyarakat Melayu. Ceritanya kubur tu orang baik-baik. Dia nak mati, dia tak suruh pun orang hidup buat benda karut di kubur dia. Tapi orang hak hidup ni hidup buat benda tak elok dekat dia. Dia orang baik. Dia masa hidup dulu orang duk kata wali, orang duk kata dia orang saleh, dia macam-macam. Cerita yang berlegar di dalam masyarakat di sana sini, cerita tentang kehebatan dia masa hidup ni, semua orang dengar. Tidak bermakna apabila dia mati, kubur dia jadi something yang no. Dia bagus, baguslah. Dia mati habis. Bukan kata wali, bukan kata orang alim, bukan kata orang saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, kita tak boleh pergi di kubur dia hidup minta apa-apa pelik-pelik, tak boleh. Sebab tuan-tuan sampai di Madinah, tuan-tuan ziarah makam Nabi, kalau tuan-tuan duk mengadap makam, duk angkat tangan doa begitu, saya kena tibai dengan ekor walkie-talkie Arab. Dia kata doa dia tunjuk kiblat. Sana, dia kata doa sana, jangan doa-doa minta dekat kubur Nabi, tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau Nabi manusia yang paling istimewa di atas muka bumi pun, kita tak boleh bila buat pelik-pelik di kubur dia, apatah lagi kubur orang-orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata, jaga. Kalau sekiranya binatang itu disembelih dengan nama lain, lain daripada nama Allah. Seperti sembelih dengan nama jin, ataupun dengan nama raja dan sebagainya, tak boleh makan. Wal munkhaniqah. Dan juga tidak boleh makan binatang yang mati tercekik leher. Tercekik leher. Dia pegang ayam tu, pegang kuat sikit, nak sembelih. Tapi dia pegang kuat sikit, lepas-lepas mati dia ni. Tak bolehlah. Dia mati tercekik, bukan dia mati kena sembelih. Macam kita duduk pergi tengok tempat orang proses ayam, kita nak kena kenal pasti ayam tu mati pasal apa. Tempat slaughterhouse, tempat sembelih ayam ni, kita nak kena make sure ayam tu mati pasal apa. Teknologi hari ini dia pakai renjatan elektrik, electrical shock. Dia gantung kaki naik di atas, kepala turun bawah, duduk jalan. Duduk jalan. Bila sampai di satu tempat, dia siap dah nak shot ayam ni. Dia renjat elektrik. Masalahnya ialah apa? Masalahnya, kalau ayam tu ayam sehat, cergas, kuat, Bila dia kena renjat elektrik, dia jadi lemah. Lepas itu dia kena semelih, okey. Tapi ada ayam yang duk gantung tu, yang dia memang dah tak sihat. Perjalanan daripada farm, daripada ladang, tempat belah dia nak mai ke tempat semelih ni dah berapa jauh. Naik lori dia pun nak jenis mabuk. Perjalanan tak boleh. Ayam serupa kita juga lah. Kita pun ada yang naik baik sikit, tak cakap dengan orang dah duduk sengah, bidak muduk ke duduk putih, orang duduk sebelah duduk melawak kata haji. Eh, sembang lah apa ni duduk tidur ni. Celik mata pun mata juli keluar tu dah. Dia mabuk perjalanan. Kalau orang mabuk perjalanan, ayam pun serupa. Ayam ni duduk atas lori nak pergi tempat sebelah tu, duduk muntah di atas ni berapa banyak kita tak tahu. Mabuk perjalanan, wek muntah. Bila sampai di tempat sebelah, kena renjat elektrik, dia mati tu eh. Pada dia dah nyawa-nyawa ikan dah, dia dah tak larat dah, main-main dengan dia tak larat tu, pergi shot karang tu dia. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan. Bila main tanah sebelah tu, sebenarnya dia sudah mati. Ayat ni masalah. Ini masalah. Satu. Yang kedua, ini kona-kona patah di tempat semelih ayam ni. Yang kedua, apa dia? Semelih-semelih tu, duk kelupung tak habis lagi, dibuang dalam air hangat. Dia mati tu bukan mati kerana semelihan. Dia mati pasti kena air hangat tu. Bangkai juga yang tu pun. Macam mana kita nak tahu ni, ayam hamai kat kita ni semua disemelih dan halal? Yang ni bahagian halal yakin. Mereka kena fikir. Kalau mereka tak kira kerja, mereka tangguh. Tapi ini amanah di atas belakang mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tak mungkin kita nak pergi bawa toslet bateri 6, hidup suluh tengok mereka ni semelih macam mana dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan firman Allah, wal mauquzah, dan juga haram makan binatang yang mati kena pukul. Kena pukul. Binatang ni dia bukan mati kerana semelih, dia kena pukul. Berlaku di dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa pukul binatang, depa tak semelih. Depa pukul unta, depa pukul kambing, depa katuk-katuk bagi mati, lapah-lapah terus buat kenuri, buat gulai makan. Maka binatang yang mati kena pukul juga diharamkan kita makan. Wal mutaraddiyah, dan juga binatang yang mati jatuh daripada atas ke bawah. Ayam lagi, kita buat contoh ayam lagi. Dia main dengan lori tu, dia bawa sangkak-sangkak plastik tu. Tuan-tuan biasa tengok lori bawa ayam, duduk dalam sangkak plastik tu, susun tinggi macam tu. Bila sampai di tempat yang kata slaughterhouse, tempat semelih ni, orang kerja ni, kelendang lori ni yang naik di atas, dia ambil, dia paling turun bawah. Ayam ni satu binatang yang tak boleh terkejut. Paling turun tu, dia hak duduk di atas sekali, bila paling dia tempat jatuh, dia paling tinggi. Dia terempas tu, kadang-kadang dia mati. Dia terempas tu, dia boleh mati. Kalau begitu keadaannya, dia bangkai. Perlunya orang yang dipercayai ada di situ. Bila sampai di sana, berlaku macam ni. Mereka kena kelas balik. Kelas-kelas tengok, hadiah mati. Tolak pergi tepi. Tolak pergi tepi. Tapi kalau tak ada orang yang dipercayai di sana, apa jadi? Hak mati dia tolak pergi tepi, jual juga. Tapi harga setengah. Jual juga. Harga setengah. Kalau hak hidup cergah ni, sekong berapa, yang ni sekong jadi berapa. Dia jual harga setengah. Pasal apa? Pasal baru mati. Pegang badan, duk panas lagi. Duk panas lagi, dia kata, orang ya. Semelih ke ya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu yang Islam ni, dia pergi detail sampai macam tu. Nak jaga supaya benda yang jadi darah daging kita ni, benda-benda yang elok-elok. Dia kata, wan natihah, dan juga diharamkan makan binatang yang mati belaga. Mati belaga maksudnya sabung. Sabung ayam. Dia sabung-sabung ayam, dia kena taji dengan hak sekong lagi, dia mati dengan kerana tu juga diharamkan makan. Ataupun lembu, belaga lembu. Belaga lembu, dia ni tanduk, hak mati kena tanduk tu, diharamkan kita makan. Binatang yang mati dengan cara macam tu. Wa ma akala sabu' illa ma zakkaitum. Dan diharamkan makan binatang yang mati dimakan oleh binatang buas. Rimau mai faham dia, sebelah paha dia dah tak ada dah. Rimau dah makan. Tinggal tiga kaki aja lagi lembu ni. Kita pun main-main tengok, nampak biji mata duk kelipuang-kelipuang lagi. Kita tak boleh kan ni. Kita kata lagu tu. Seperti mana ayam atau kambing yang dimakan musang ataupun dimakan harimau. Cuma ada pendapat ulama di sini. Dia kata, contohnya kata satu Imam Zainul Abidin, Imam Ali Zainul Abidin, dia kata kalau pada masa tu ekor ataupun kaki dia masih duk menguat, masih duk bergerak lagi, semelih cepat-cepat dan halal dimakan. Maknanya ada nyawa lagi pada menatang tu. Ekor duk menguat lagi, paha sebelah tak ada dah, rimau faham dah, tapi ekor duk menguat, dia kata bolehlah semelih dan halal dimakan. Itu kata dia. Baik, kemudian wa ma zubiha 'ala an-nusuk, dan juga diharamkan makan yang mati disembelih atas nama ataupun kerana berhala. Kita pi makan sembelihan kawan kita yang bukan Islam, dia pi sembelih untuk tokong dia, dia pi sembelih panggil kita, tu lebih ni pi makan genuri siap dengan doa selamat lagi, Allah ila hadrati nabi ya baba semua, padahal dia sembelih binatang tu untuk sembahan berhala dia. Haram dimakan binatang itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antastaqsimu bil azlam, dan juga haram bahawa kamu undi nasib dengan azlam. Undi nasib dengan azlam. Azlam ni maksudnya arrow, apa? Anak panah. Dulu dalam masyarakat Arab jahiliah dulu, Kaabah tu dia ada khadam dia. Kita cerita di masjid di Lutong Baru ni, Bani Syaibah. Kita baca tajuk Cabu Uban baru ni, Bani Syaibah. Depa ni kerja jaga kunci Kaabah, dan depa ni khadam yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal Kaabah. Depa ni menjadi orang yang kalau hari ni kata tilik nasib, dia akan simpan tiga anak panah. Dalam Ibnu Katsir kata dia akan simpan tiga anak panah. Satu anak panah dia tulis buat, satu anak panah dia tulis jangan buat, satu anak panah tak tulis apa. Bila satu orang ingat nak buat satu benda, dia pergi jumpa khadam Kaabah. Dia pergi jumpa khadam Kaabah, syekh ni tidur pulak, tiga anak panah ni tak ada, cabut anak mana satu. Kalau cabut-cabut tengok kata buat, okey dia kata ambil buat, God bless you, selamat. Kalau cabut-cabut tengok kata jangan buat, apa cerita pun hang balik rumah, hang tak boleh buat. Kalau hang buat, satu malam takkan ditimpa hang. Kalau cabut hak nombor tiga, tak ada apa, buat pun tak ada, jangan buat pun tak ada, cabut tu dia kata cabut lagi sekali. Macam ni pun orang percaya, tuan-tuan. Penat kita baca ni, Allahu Akbar, percaya juga macam ni pun. Dia bagi tiga, hang cabut-cabut hak nombor tiga, tak ada apa, belek kiri kanan, ni apa dia, tak ada apa, cabut sekali lagi, tuan-tuan. Wih, goncang, cabut lagi sekali, cabut, nombor tak ada apa juga. Dia kata ni, jauh nak dua kali, tak ada apa, tiga kali, cabut sampai dapat hak ala tulis buat ataupun jangan buat. Macam ni punya benda jadi di dalam masyarakat Arab jahiliah dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala turun dalam Quran, wa ma zubiha 'ala an-nusuk, benda yang disembelih, apa nama, wa antastaqsimu bil azlam, dan haram bahawa kamu undi nasib dengan arrow, dengan anak panah ni. Iaitu anak panah kecil tiada bulu. Rasul itu dia cerita tentang anak panah tu, dituliskan, ditandakan menurut mereka itu padanya, pada suruh dan tegahnya. Zalikum fiskun, bermula yang demikian itu fasik kerjanya dan bukan kerja taat. Itu semua kerja salah. Tajuk yang akan datang di Masjid Jelutong, tajuk apa yang kita gazet hari tu ni? Tajuk cerita kata misfortune, bad luck. Tajuk yang akan datang, dia nak keluar pergi mana-mana, bewa lintas jalan. Dia kata hari ni tak boleh pergi mana. Sebab saya apa? Bewa lintas, kalau handuk tebiang pergi juga, hang memang cari pasal. Dia kata, dia percaya kepada benda membawa malam. Tengok-tengok tengah-tengah hari rembang hujan turun. Boy, dia kata ada orang mati hari ni. Ada orang mati. Memang tiap-tiap hari ada orang mati. Pernahkah satu hari tak ada siapa mati? Hari-hari ada orang mati. Kalau tak mati di Taman Sa'dun, mati di Jelutong. Kalau tak ada mati di Taman Sa'dun, tak ada mati di Jelutong, mati di Kota Diam. Jelutong dia orang tua. Kalau tak ada orang mati, kalau tak ada orang mati dalam Pulau Pinang, ada orang mati di Seberang. Kalau tak ada dalam Seberang Pulau Pinang tak ada mati, ada orang mati di Sungai Petani. Jadi kalau kata hujan tengah hari ini ada orang mati, memang hari-hari ada orang mati. Tapi tuan-tuan, hak percaya hari, hak percaya ni tak? Hancur sahabat, apakah dia? Dia nak percaya. Maka agama turun main ni nak beritahu kat kita, kita disuruh percaya kepada Quran dan hadis Nabi. Cerita yang bukan Quran, bukan hadis Nabi ini tak disuruh kita percaya. Kalau nak percaya, semak betul-betul dulu. Lepas itu percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, zalika fisqun. Itu semua kerja fasik, kerja berdosa. Dia kata. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat ini turun di Padang Arafah. Ini. Sempena dengan musim haji, orang duk pergi ke Mekah nak buat haji, akan berhimpun di Padang Arafah. Pada hari 9 Zulhijjah apa semua, ayat yang kita nak baca ni, dia kata turun di Padang Arafah. Apa dia? Iaitu tahun Haji Wada'. Tahun Haji Wada'. Haji perpisahan. Haji farewell. Haji penghabisan. Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi buat haji berapa kali tuan-tuan? Sekali saja. Nabi buat haji berapa kali? Kita kira. Sekali kita kata. Nah, yang kira sampai lima apa siapa? Tak saja. Bagi orang susah hati tu, takkan sampai berapa. Sekali kita kata. Nabi buat haji sekali. Sahabat-sahabat Nabi beberapa kali. Salah kawan yang pergi haji dah pergi haji lagi sekali? Tak salah. Berdosa kawan yang dah pergi haji nak pergi lagi sekali? Berdosa. Kalau sekiranya orang nak tak pergi lagi tak boleh pergi kerana dia duk pulun pergi tiap-tiap tahun. Itu berdosa. Bagi can orang lain nak tak pergi lagi pergi. Dia sampai tiap-tiap tahun lagu duk pergi, lagu duk pergi. Balik doa abang saya, Alhamdulillah tahun ni masuk 25 kali dah haji. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi haji ni satu benda apa? Besar. Yang mesti dilakukan oleh semua orang Islam. Dengan kota kecil yang dah ada ni, bagi laluan dekat orang lain. Bagi laluan dekat orang lain. Bagi kes satu orang yang pergi dah haji, balik ni duk rasa ralat. Ada tak nak tuan-tuan orang pergi haji balik ni dia ralat? Ada. Pasti sebelum dia pergi, dia tak belajar betul-betul. Bila dia pergi, dia balik main. Dia duk main kuliah pengajian, bila ustaz duk cerita pasal haji lugu-lugu ni, dia berasa dia main saram sejuk. Kaki dia main jadi lagu macam menyucuk, lagu mana tau. Orang sebelah pun duk semak, awak nampak satu macam tak sedap perut kan? Aku kan takat tak sedap perut, aku semak perut ni. Dia kata aku, pasal apa? Mu pasal tengah orang duk abang tu. Benda orang duk abang tu, dia sudah buat silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi banyak cerita tentang pergi haji ni, hak kita duk kursus 3 tahun ni tak cukup. Pasal apa tak cukup? Pasal benda hak jadi di sana tak jumpa. 3 tahun kursus tak jumpa. Simple punya benda tapi menghantui kita. Benda simple tapi menghantui kita. Satu sahabat baru ni, dia pilot bawa kapal terbang. Telefon, dia kata ustaz, nak tanya satu ni. Ni sebelum musim haji. Saya pilot. Dia kata, oh saya tak bagi, Alhamdulillah. Ni saya dapat route untuk bawa ke Jeddah. Oh cantik lah kata. Itulah nak tanya ustaz, dia kata. Macam saya ni bertugas. Saya bawa ke Betul Abang. Jadi, miqat di Qurnul Manazil. Saya ni macam mana dia lah. Saya takkan nak niat ihram. Pasal saya duduk ke Betul Abang. Mana boleh pakai kain dengan buat ke Betul Abang. Nak kena pecat. Saya pun duduk dengar betul juga. Aku tak nak teringat hal depan ni. Mana boleh dia kata saya bawa kapal terbang, saya kena pakai uniform pilot semua dengan apa semua komplit. Mana boleh pakai pakaian ihram, tak boleh pakai. Baik, bagi kes macam saya ni dia kata. Bagi kes orang macam saya ni. Saya kira macam mana nak kena niat ke tak kena niat duduk lintas miqat tu. Dia kacau juga tuan-tuan. Kan? Pasal apa? Kalau tuan-tuan buka balik ni cerita pasal haji ni, orang yang niat nak pergi buat haji ataupun nak pergi umrah, dia tak boleh lintas miqat tanpa niat. Mesti kena niat. Pasal apa? Pasal niat dia main sendiri dalam hati. Kita ni pasal kita dok confuse antara niat dengan lafaz niat. Kita dok kira ni usalli fardal isyak tu baru niat. Dah kita dok main masjid tadi tu niat dah lah tu, aku main ni nak sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak lah. Baik, bagi orang yang ada ingat ni aku ni tumpang dah bawa kapal terbang pergi ke Jeddah ni, ingat sekali ya nak buat umrah lah. Macam mana? Dia memang dah niat dah ini nak buat umrah. Masa lintas miqat dia duduk dalam pakaian pilot, dia kira macam mana? Dia nak niat ke tak mau niat lagi kan? Baik, kalau dia tak niat, bila sampai di Jeddah turun, selesai hal ehwal kapal terbang ni apa semua, baru dia masuk dalam kain ihram, baru dia nak niat. Tak apa kan? Dia lintas miqat tadi tanpa niat. Itu pun satu persoalan juga. Saya kata kat dia, susah ni. Dia kata nak jawab ni. Kira-kira. Eh, tak apa nak berani juga jawab kita pun. Saya kata nanti ya, saya kena tanya. Bagi ramai sikit lah. So, saya telefon tanya sahibu samahah Datuk Seri Mufti kita, Datuk Hassan Haji Ahmad. Dengar dia punya jawapan macam mana. Saya telefon tanya yang berbahagia Profesor Madia Datuk Doktor apa Radhi USM, dengar dia punya point of view dalam isu ni. Kan? Tak apa samalah, dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni, kan? Kita sendiri pun cari lagi apa jawapan dia nak beritahu dekat Syekh ni. Nampak tak? Ini yang kata persoalan yang timbul. Yang kadang-kadang kita duk baca buku pasal haji, pasal umrah macam-macam dah. Duk dengar CD, duk tengok video, dengan duk attend kursus apa sana sini dah. Dia pergi tanya benda pelik-pelik ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nuh duk ada di sana dah, no? Duk ada di sana dah. Satu sahabat pergi. Dia buat haji tamattu. Dah sampai di sana, dia sa'i. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, habis di Marwah. Bila habis di Marwah, SMS saya. Dia kata, ustaz, saya dah tawaf dah, saya dah sahih dah. Ni cerita nak cukup ni. Dua soalan. Yang pertama, nak cukup habis buang ataupun potong sikit aja tahu nak cukup masa buat haji nanti. Hak mana lebih afdal, dia kata. Ni masa umrah ni cukup siap-siap bagi licin ke ataupun masa umrah ni potong saja. Saat lagi masa haji, saat lagi lepas melontar jamratul aqabah baru nak cukup masa tu. Hak mana afdal? Dia pergi tanya soalan tu saja. Yang kedua, dia kata, yang kedua. Ni saya nak potong dulu buat syarat, lepas tu baru pergi dekat barber cukup ke, ataupun saya terus straight away pergi dekat barber panggil dia cukup itu kira tahallul ke? Hak mana satu? Tuan-tuan, 3 tahun kursus. 3 tahun kursus, benda ni tak teringat. Bila sampai sana, teringat. Ini yang kata haji ni, satu ibadat yang hidup, yang sentiasa ada benda, yang teringat nak tanya dan sebagainya. Dua lena, hantar SMS pula. Ustaz, ni tentang tawaf ni. Boleh tak boleh? Kita tawaf pagi, lepas subuh, katalah kita buat umrah. Kita tawaf. Tawaf-tawaf, 3 pusingan rasa macam semput, rasa macam penat, balik hotel tidur apa semua dulu apa semua, asam lagi turun main semayang asam, sambung lagi 4, boleh tak boleh? Dia tanya. Nak kata pun apa dah, dia tawaf pagi 3, dia balik hotel apa tidur bangun apa semua, asam lagi turun main asam, sambung lagi 4, boleh tak boleh tu? Dia kata break. Dia antara tawaf 3 dengan 4 ni, break dia daripada pagi sampai asar. Boleh tak boleh? Saya kata banyak-banyak soalan awak duk tanya soalan bagi saya sakit kepala ni. Kan? Kita pun tak pernah orang tanya soalan macam tu. Kalau setakat tanya ustaz, saya tengah duk tawaf di kubang masuk waktu. Saya semayang dulu, habis semayang saya continue balik, boleh ke tak? Yang tu soalan tu orang tanya ada satu itu. Nah, orang duk tanya soalan tu. Ini masalah dia tanya, dia tawaf pagi 3, tak lagi lepas esok dia nak sambung lagi 4. Boleh tak boleh? Ni yang kata ibadat haji ni. Nampak tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Aduh sah, dia hantar pula SMS. Dia kata, ustaz, learning bila kita nak masuk komplek Masjidil Haram, Saudi sediakan plastik untuk buka kasut. Dia kata, saya kata cantik lah. Dulu dia kena bawa kelontong sendiri. Lah dia siap plastik. Okey, saya kata, so apa problem? Problem dia kata, kasut saya hilang 3 kali lah. Saya kata, yang tu saya tak boleh tolong lah. Dah, bukan nak minta tolong pasal kasut hilang 3 kali. Dia kata, ni nak tanya ni, dia kata, apa kasut tu kalau kita takut hilang, kita bawa dalam plastik tu, kita carry dia, kita bawa dia masa kita tawaf, okey tak okey? Dia kata, saya kata boleh lah, kata, tapi you make sure kasut tu suci daripada najis. Kalau kasut tu ada, kita duk main jalan main tadi, apa benda kita pijak ada najis ke apa kan, kita duk carry dia masa tawaf, kita duk bawa najis. Weh, kacau kalau tinggal hilang kali keempat. Saya kata lah ni macam ni lah, selesaikan masalah ni apa. Masuk, pergi cari tempat pancung tu, basuh dulu. Basuh sekiranya bersih, bawa balik dalam plastik, bawa pergi tawaf, tak apa. Yang tu boleh dengar. Ya dah. Apa tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Muzakar haji pun tak ada nak pinjam benda dia tanya ni. Banyaknya masalah-masalah yang timbul tentang hal-hal yang menyangkut tentang soal ibadat ni. Baik. Ayat yang turun, dia kata apa? Turun ayat ni di Arafah pada tahun Haji Wada. Firman Allah, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini, yakni hari Nabi berada di padang Arafah, pada hari Nabi buat haji dan Nabi berada di padang Arafah, Allah kata al-yawm ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Pada hari ini putih harapan segala orang kafir daripada agama kamu, yakni agama Islam, daripada harapan mereka nak tengok kamu murtad. Orang kafir ni cita-cita mereka apa dia? Nak bagi orang Islam ni murtad, tinggal agama. Bila ada orang Islam tinggal agama, satu kejayaan bagi mereka. Saja sakit hati, bukan ada apa, bukan ada apa, saja sakit hati nak orang Islam ni hilang kepercayaan kepada Islam, tinggal Islam, tak masuk agama dia pun tak apa, agama lain daripada Islam okey semua, jangan Islam aja. Sakit hati bila mai Nabi SAW buat haji, ketika Nabi ada di padang Arafah, Tuhan beritahu dekat Nabi al-yawm, pada hari ini, ya isal ladzina kafaru min dinikum, putih asa, putih harapan segala orang kafir nak tengok orang Islam jadi murtad, kerana dilihat kuatnya Islam itu. Hari itu bila Nabi sebut aja di mulut, Nabi 9 tahun duduk ada di Madinah, 9 tahun Nabi duduk ada di Madinah, baru Nabi keluar di mulut, Nabi kata apa? Nabi kata, tahun ni aku nak pergi buat haji. Bila Nabi sebut saja, 9 tahun Nabi dah ada di Madinah, Nabi sebut kata, tahun ni aku nak pergi buat haji. Sambutan daripada orang Islam yang dah ada di seluruh tempat ni, semua nak ikut Nabi pergi buat haji. Pasal apa? Pasal haji satu ibadat yang baru disyariatkan. So nak buat, nak kena tengok Nabi buat. Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum. Nabi kata, ambil daripada aku ibadat haji kamu. Hampa nak pergi buat haji ni, hampa kena tengok macam mana aku buat. Macam mana aku buat, macam tu hampa buat. Jadi bila Nabi keluar di mulut, Nabi kata, aku nak pergi buat haji tahun ni. Bukan sikit ni, sahabat-sahabat orang Islam yang dua ada di kawasan berhampiran dan sebagainya, pakat-pakat cerita, Nabi nak pergi buat ibadat haji. Pakat meneru turun main, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kalau baca hadis tentang haji Nabi ini, dia akan cerita manusia kiri kanan dalam rombongan Nabi ini berbondong-bondong, berduyun-duyun duk ikut ni. Pasal apa? Mata semua duk observe Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tengok Nabi buat apa. Bila Nabi sampai sahaja di tempat Nabi nak berniat ihram, semua orang nak dengar Nabi niat macam mana. Labbaik al-hajj ke, labbaik umrah ke, apa ke, nak dengar Nabi kata apa. Nak tengok sebelum tu Nabi buat apa, Nabi semayang ke, Nabi semayang berapa rakaat, semua orang nak tengok. Pasal apa? Ini ibadat yang pertama Nabi nak buat, ibadat haji yang pertama dalam Islam. Daripada selesai Nabi niat, Nabi nak bergerak, nak pergi ke Mekah, Nabi ucap labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pakai ikut, pakai ikut, pakai ikut. Lepas tu Nabi tak larang, Nabi dia pun orang lain duk jalan juga, dan Nabi tidak larang. Maka sahabat faham, kata apa? Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik ni ucapkan sampailah Nabi suruh stop. Tu orang nak ambil tu tata cara melakukan ibadat haji. Walaupun Nabi tak ucap, sahabat duk sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Nabi tak kata sudah, Nabi tak kata. Bermakna benda tu jalan. Bila sampai di Mekah, Nabi masuk ke dataran Kaabah ni, Nabi dah masuk di sana, baru Nabi suruh stop, baru semua orang stop. Bermakna benda tu recorded, benda tu sudah direkodkan, bahawa talbiyah labbaik Allahumma labbaik ni dia bermula seawal kita niat tadi dan berakhir apabila kita nak start tawaf. Benda tu rekod. Itu ibadat, tuan-tuan. Itu ibadat yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena ikut macam mana Nabi buat. Nabi sampai di sana, Nabi terus pergi ke Hajar Aswad, kucuk Hajar Aswad, kemudian Nabi tawaf. Nah, sahabat tengok the first three round Nabi lari. Lari anak, dia panggil ramal. Ramal, lari anak. Sahabat tengok, dia pun buat macam tu. Keadaan kain ihram Nabi, Nabi buka ittiba, dia panggil. Buka bau sebelah kanan. Sahabat tengok, dia pun buka. Itu ibadah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itibak ni dia buka ni bila tuan-tuan? The first three round. Dan dia mai pula satu hadis larangan. Larangan itibak ketika sembahyang bagi orang lelaki-lelaki. Itu ada hadis. Kita Nabi sembahyang, sekali lagi kita tak boleh. Dalam keadaan buka bau sebelah tu, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia. Ada orang dia pun tak tahu, sembahyang dia duduk buka di sebelah tu. Pasal apa? Pasal dia tak cover keseluruhan ibadat itu. Nabi apabila sampai di corner, di rukun Yamani, bila sampai di situ, Nabi pegang dengan tangan kanan dia bucu rukun Yamani. Nabi pegang bucu tu, Nabi pegang jamah dengan tangan kanan, Allahu Akbar, Nabi jalan. Ulama bincang pula, habis kalau kita tak boleh dekat, tak boleh sentuh, kita daripada jauh, adakah kena angkat tangan? Itu perbincangan. Dan itu ibadat haji. Dia nak kena clear benda ni. Bila kita dapat satu gambaran clear, kita overview macam mana cara nak buat haji. Bila sampai di sana, bismillahirrahmanirrahim, jalan. Kita buat haji, kita balik, hati kita tenang, tenteram. Pasal apa? Pasal kita buat according to yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila ramai orang turun pergi untuk nak buat haji, ayat ni kata apa? Al-yawm ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Hari ni orang kafir frust, mereka rasa frustrated apabila tengok orang Islam begitu ramai turun pergi buat haji bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut akan mereka itu, yakni akan musuh kafir dan sebagainya, takutlah kamu kepada aku. Tuhan kata takut dekat aku, Tuhan kata takut dekat lain daripada aku. Pasal apa? Depa ni pun musuh, apa ni pun nyawa depa doa ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ha, dia mai ayat popular. Jadi dia panggil ayat popular. Ayat yang menjadi satu endorsement daripada Allah Subhanahu wa taala Kata Islam ini sudah menjadi satu package yang lengkap. Ayat yang menjadi bukti, kata Islam ini sudah menjadi satu agama yang boleh diguna pakai dan tak payah cari yang lain lagi dah. Itu sebab Tuhan kata, "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa nak cari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia, falan yuqbala minhu. Tuhan kata sekali-kali aku tak boleh terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Akhirat dia orang yang sangat rugi. Pasal apa? Pasal Islam sudah main sebagai satu agama yang syumul, satu agama yang komplit. Bercakap tentang apa? Islam ni bercakap tentang apa? Tentang hal ehwal ibadah, komplit. Islam bercakap tentang apa? Tentang ekonomi, komplit. Islam bercakap tentang sistem sosial, komplit. Tentang cara pendidikan, komplit. Tentang undang-undang, hukum, hakam, komplit. Islam sudah turun sebagai satu agama yang komplit. Dan komplitnya Islam ini di-endorse oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita nak baca ni. Ayat ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata anna rajulan min al-yahud qala lahu ya amiral mu'minin ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syar al-yahud nazalat lattakhadhna dhalika al-yawm 'aidan. Satu Yahudi mai jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab. Yahudi mai jumpa Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata ya amiral mu'minin, wahai tuan, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law 'alaina ma'syar al-yahud nazalat lattakhadhna dhalika al-yawm 'aidan. Ada satu ayat dia kata yang Allah buat turun kepada hampa orang Islam. Yahudi ni kata ada satu ayat yang Allah buat turun dekat hampa orang Islam. Kalau ayat tu turun dekat kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turun ayat tu hari raya kami. Yahudi mereka kata dekat Sayyidina Umar, hampa orang Islam nasib baik pasal Tuhan buat turun dekat hampa satu ayat. Ayat yang mengatakan agama hampa Islam ini agama yang lengkap. Kalau ayat tu turun, kata kami Yahudi ni agama kami lengkap, hari turun ayat tu kami akan jadikan hari raya. Seronok. Macam mana kita sambut hari merdeka daripada hidup dijajah, tiba-tiba dipersetujui satu tarikh sebagai negara hampa ni nomo dijajah, hampa merdeka, raya hari tu. Buat kata kita orang Islam, kita orang Islam, kita orang Islam. Tiba-tiba Allah turun satu ayat. Okey. Dengan turunnya ayat ni, hampa sudah jadi satu agama yang steady. Yahudi kata, kalau turun dekat kami, لَتَّخَذْنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَيْدًا. Umar Al-Khattab tanya, ayu ayah? Ayat apa ni? Yang kata kalau turun dekat Yahudi, Yahudi akan jadi ke hari raya. Ayat apa? Qala, kata Yahudi ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ayat yang kita nak baca ni. Jom kita tengok apa maksud dia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, telah aku cukupkan bagi kamu agama kamu. Disempurnakan segala hukum akamnya. Dan difardukan dan disunatkan. Maka tiada turun kemudian daripada ini tentang hukum haram halal lagi. Dengan turunnya ayat yang kita nak baca ni, dengan turunnya ayat ni, tidak ada lagi ayat hukum yang akan turun lepas ini. Pasal apa? Islam sudah komplit. Islam sudah sempurna. Dalam tafsir cerita apa, dia kata ayat ni turun. Kata Asma binti Umais, dia kata ayat ni turun ketika Nabi SAW dua ada di Padang Arafah, hari Jumaat. Ayat ni turun. Nabi SAW pada masa itu duduk di atas unta dia. Bila turun ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Unta Nabi naik ni ketak kaki, ketak ketak ketak ketak, lipat kaki, terus duduk di atas tanah. Pasal apa? Pasal dia nak bagi tahu, kata beratnya ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ketah kaki unta ni, ketah. Sampai duduk unta yang dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Firman Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan pada hari ini aku sempurnakan ke atas kamu akan ni'matku. Islam ni agama ni'mat. Dengan dapat masuk Mekah dengan aman. Hari ini Nabi daripada Madinah mai ke Mekah aman damai. Tidak ada musuh buat apa-apa yang tak baik kepada Nabi. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan telah aku, yakni Allah, redha Islam menjadi agama kepada kamu semua. Turun ayat ini mana Islam sudah komplit. Kata Ibnu Jarir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada turun ayat ini 81 hari wafat Nabi. 81 hari kata Ibnu Jarir di dalam tafsir dia, selepas turun ayat kita baca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, 80 hari, 81 hari selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Makna Islam memang sudah komplit. Dan kemudian daripada ayat wattaqu yauman yang kita baca kemudian, katanya 21 hari wafat Nabi. Al-yawma akmaltu lakum bukan ayat pengabih. Ayat pengabih yang lagi satu. Turun ayat tu 21 hari selepas itu wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ni sahabat semua seronok. Seronok pasal apa? Pasal Allah bagi tahu Islam sudah komplit, seronok. Seorang menangis. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Bila Nabi baca ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, Abu Bakar As-Siddiq ayat mata derai. Orang tanya dia, wahai Abu Bakar, apa ni? Di waktu semua orang seronok gembira, Allah buat turun ayat kata Islam sudah lengkap, ya hang tu teriak pasal apa? Abu Bakar kata apa? Dia kata, kalau sudah turun ayat kata Islam sudah lengkap, maknanya kerja Nabi sudah habis. Maknanya tak lama Nabi akan tinggal kita. Dia seorang dapat mesej ni. Orang lain tak nampak ni, benda ni, benda ni orang lain tak nampak, duk nampak seronok. Abu Bakar memang layak menjadi pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Dia tak tengok selapis, dia tengok dua tiga lapis. Islam sudah lengkap, wahyu tidak turun lagi, maknanya Nabi tak kerja dah. Maknanya tugas Nabi sudah selesai. Maknanya Allah akan ambil balik Nabi kita. Dia menangis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Faman yattarra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin." Maka barang siapa yang sangat mudarat pada kelaparan. Ini dia balik kepada cerita larangan makan makanan hak tadi ni. Natang yang tak disembelih, natang bangkai, natang yang disembelih kerana apa jadi yang tak boleh makan tu, dia nak bagi pengecualian. "Faman turra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin." Maka siapa yang duduk dalam keadaan yang sangat mudarat pada kelaparan, dalam keadaan darurah, tak ada benda makan melainkan bangkai aja yang ada, tak ada benda makan melainkan menatang yang tidak disembelih dengan cara yang disuruh oleh syarak, itu saja ada. Macam mana kes depa ni? Yang berkehendak makan kepada yang haram, yakni yang tersebut itu, halnya tidak sengaja bagi maksiat, maka makan dia. Dia duduk dalam keadaan tidak ada pilihan lain. Empat orang naik kereta, negeri yang ada snow, tiba-tiba salji turun, timbul kereta lebar. Dan pihak tak tahu kata ada orang duduk terperangkap dalam kereta di bawah timbunan salji yang dah berubah jadi ais. Nak keluar tak boleh, nak buka pintu apa semua, duduk dalam tu empat orang, sehari tak makan tak minum, dua hari tak makan tak minum, tiga hari tak makan tak minum, mula duduk rebuk bangku makan span, mula-mula ni rebuk makan span, rebuk makan span, ayam pakai duduk balai ayam yang lebih kering. Tengok-tengok seorang mati. Daripada 4 orang tu, seorang dah mati. 3 lagi ni macam mana ni? Apa lagi habis steering-steering tinggal besi dah. Gerit habis sampai tinggal besi dah, duduk dalam tu. Nak keluar tak boleh. Eh, tak. Tutup. Dia trap di dalam kaitan. Kawan ni dah mati. Perhati-perhati tengok, nampak telinga, nampak macam kopok ni. Boleh tak boleh dia tepih telinga kau untuk makan? Boleh tak boleh? Ayat yang kita baca ni dia kata apa? Boleh. Lalu tak lalu tu bab lain. Tapi kalau dalam keadaan macam tu, tak makan boleh menyebabkan mati. Boleh tak boleh makan? Boleh. Dia ni tengok-tengok tarik telinga pun bawa-bawa. Eh, sedap juga dia kata. Macam cendawan goreng dia kata. Ha, seorang lagi pula dia. Aku nak try biji mata dia tak ada kebuk biji mata keluar biji makan kari macam buah mata kucing dia ada main macam tu. Tapi makan tu setakat mana? Setakat nak menyambung nyawa. Tak boleh makan-makan sedap lagu nak balas lagi tak boleh. Dia agak makan jangan bagi mati aja. Macam tu aja. Makan agak-agak tak mati. Dengan harapan ada rescue daripada mana-mana dan boleh keluar dan makan benda yang halal. Islam ni timbang rasa tu sampai macam tu. Timbang rasa bila keadaan sudah jadi macam tu, dia kata maka itu dia kata boleh, maka makanlah dia. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala amat mengampuni lagi amat rahim kepada lagi amat rahim pada mengharuskan makan itu. Harus makan tu atas sifat kesian Tuhan kepada hamba dia. Bersalahan orang yang sengaja makan, maka itu menjadi maksiat dan dosa. Tadi dia rebuk-rebuk biji mata makan, dia rasa macam buah macam kucing. Dia nak rebuk mata satu lagi, yang tu tak boleh. Itu dia dah jadi sengaja, tak boleh. Seperti penyamun dan orang buruh dan sebagainya. Dia kata yas'alunaka madza uhilla lahum wallahu a'lam. Kita sambung kemudian. Itu dah masuk ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Lagi tanya mereka itu akan dikau, wahai Muhammad, apakah makanan yang dihalalkan bagi mereka itu? Ini pula nak tanya tentang makanan halal ni pula macam mana. InsyaAllah kita sambung tahun depan. Lepas itu dia akan main satu tajuk yang penting, tuan-tuan. Dia akan main satu tajuk yang penting. Lepas ni dia akan main satu tajuk yang penting yang ada detail dia. Kita akan cerita detail dia, cerita tentang hukum wuduk, air semayang dan juga tayamum. Dia akan main satu tajuk apa, tuan-tuan? Tangan patah semen. Kawasan yang bersemen itu anggota wuduk. Tangan patah semen daripada pergelangan tangan sampai atas siku semen, sedangkan itu anggota wuduk. Nak ambil ayat semayang macam mana? Semen doa ada. Tajuk yang akan datang. Apa syarat-syarat dia? Dan apa kelonggaran yang diberikan oleh agama? Dan nak tengok. Dan kita akan bawa beberapa pendapat. Tentu akan menilai pendapat-pendapat itu. Nak pendapat yang susah, yang sampai menyebabkan orang tak semayang terus ke? Ataupun nak ambil pendapat yang mudah, yang bukan dipermudah-mudahkan tetapi pendapat yang mudah, yang selaras selari dengan spirit agama, iaitu inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalaba. Agama itu mudah dan tidaklah orang yang saja duk buat bagi agama ni susah akhirnya dia dikalahkan oleh agama. Agama tak kata lagu tu, dia pitafsir bagi susah. Akhirnya dia marah dekat agama. Dia kata, apa ni susah. Sedangkan sebenarnya Islam tak suruh macam tu. Ayat yang akan datang, dia akan main perbahasan tentang hal ayat semayang dan juga tayamum. Dia kata, tayamum tu macam mana? Kan, kita kalau nak tayamum ni kena umay talam, baru dipanggil tayamum. Umay talam tu, macam nak makan kenuri empat talam tu. Satu macam yang debu dalam tu. Ubur pangkoh pula, ubur apa bahagian empat pula dalam tu, tepuk. tepuk dua muka, tepuk dua lagi tangan. Tuan-tuan tengok orang Arab naik kapal terbang, dia tewa dijinjit kapal terbang tu yang habis pada muka. Kan kita ni punyalah susah payah ni nak macam mana, dia buat relax kan, dia ada muka dia tengok dia bagi satu, dia sebut dia rumuk muka, dia pahli sekali ni dia ambil tangan tengok-tengok dia semayang lah. Kita tengok-tengok kita cari, wah ni nak masuk neraka esok ni. Kita ni yang kata kita ni kan, wah ni yang masuk neraka esok ni buat mudah cukup agama ni kata kan. Tengok tu apa ni duk membelit yang rupi-rupi, kita tak semayang pun, kita tak semayang ya. Jadi tajuk akan datang, kita akan tengok detail apa perbahasan ulama tentang perkara ini. Bukan saya kata, apa yang ulama kata. Apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa kata Imam Malik, apa kata Imam Abu Hanifah. Buat main empat tu, lepas tu tengok pula dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, di antara kitab fiqh yang menjadi rujukan kita, di antaranya nama Mughni Al-Muhtaj. Apa kata ulama di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj? Apa dia kata? Pendapat siapa daripada empat ini yang nampaknya relevan dengan keadaan hari ini? Kita akan tengok esok ni, barulah kita nampak keluasan di dalam beragama. Nah, mudah-mudahan Allah panjang umur kita, kita boleh baca tajuk yang akan datang. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.